Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kutub min sama'il Muhammadiyah. Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk di halaman 68. Min sabrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kesabaran nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh sifat sabarnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di bab yang telah kita lewati itu sedikit disinggung tentang hilm. Hilmnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilm tidak membalas kezaliman yang ditujukan kepada beliau. Memaafkan orang-orang berbuat zalim kepada beliau. Ini semakna dengan itu. Di sini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Mualif menyebutkan satu dalil dari Al-Qur'an dan empat dalil dari hadis. Ini sebagian ya, contoh-contoh kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, qala Allah taala, Allah menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 127 sampai 128. Qala Allah taala, wasbir wama saburuka illa billah. Dan bersabarlah. Dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali karena pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Dan janganlah kamu bersedih alaihim atas mereka, atas orang-orang kafir. Wala taku fi dhaikin, jangan pula bersempit dada. Mimma yamkurun, dari apa-apa yang mereka berbuat tipu daya. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Syekh Abdul Rahman As'adi rahimahullah, beliau menyebutkan dalam tafsirnya tatkala menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan summa amara rasulahu bisabri ala da'watil khalqi ilallah. Kemudian Allah memerintahkan rasulnya untuk bersabar atas mendakwai makhluk kepada Allah, mengajak hamba-hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Allah perintahkan sabar dalam berdakwah. Wal isti'anah billah ala dzalika. Dan juga Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk minta tolong kepada Allah atas hal itu. Minta tolong untuk diberikan kesabaran. Wa adamul ittikal ala nafsi, dan tidak menyandarkan diri kepada dirinya. Ini menunjukkan perlunya untuk senantiasa minta tolong kepada Allah dalam segala perkara. Untuk sabar perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu tidak gampang. Karena tidak gampang itu maka harus menyatakan walakil jannah, kamu akan mendapatkan sorga kalau bersabar. Sampai diibaratkan manjalatu sabru minal jasad, ibarat kesabaran itu kalau di tubuh kita, bimanjalatu ra'si minal jasad. Kesabaran itu ibaratnya kedudukan kepala dari anggota tubuh. Sehingga sesuatu yang penting. Karena sabar itu berat, maka pahalanya luar biasa. Naam. Bighairi hisab. Tanpa ada hitungannya, karena saking besarnya. Karena ini amalan yang berat, maka kita butuh dan perlu minta tolong kepada Allah. Sehingga Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan minta tolong kepada Allah agar bisa sabar dalam berdakwah. Nah, dalam berdakwah perlu kesabaran. Kita berdakwah kepada anggota keluarga kita, memerintahkan anak-anak kita untuk menjalankan sholat dan menjalankan kebaikan juga butuh kesabaran. Karena tidak hanya sekali dua kali, ya, tapi terus diingatkan dan itu butuh kesabaran. Wasta'in billah. Nah, dan tidak menyandarkan kepada dirinya. Jangan merasa sudah mampu, sudah ahli, kemudian lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara. Nah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir, mengingat Allah. Untuk bisa bersyukur kepada Allah. Untuk bisa beribadah yang baik kepada Allah, itu minta tolongnya kepada Allah. Jangan menyandarkan kepada dirinya. Menyandarkan kepada kepintarannya, kekuatannya, kekayaannya. Gak akan mampu seorang untuk beribadah dengan baik kepada Allah tanpa pertolongan Allah. Gak akan mampu seorang hamba bersyukur kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah. Gak akan mampu seorang hamba berzikir kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah. Ini doa yang senantiasa dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyatakan antumul fuqara ilallah. Kalian itu butuh kepada Allah. Naam. Maka Allah sebutkan wasbir wa ma saburuka illa billah. Bersabarlah. Naam. Dan tidaklah kesabaranmu kecuali karena pertolongan Allah. Walladzi yu'inuka 'alai wa yusabbituka, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Dialah Allah tolongmu untuk sabar yang telah menguatkanmu untuk sabar. Sehingga nanti buktinya akan disebutkan di hadis-hadis setelahnya tentang kesabaran luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tahzan alaihim, dan jangan kamu bersedih, ya. Bersedih menghadapi orang-orang kafir yang kemudian menolak dakwamu. Idza da'awtahum, kalau kamu mendakwai mereka, walam tara mindum qabulan li da'watika, dan kamu tidak melihat dari mereka menerima dakwahmu, fa innal hazan la jadi alaika syai'an, dan kesedihan itu tidak bermanfaat sedikit pun atasmu. Tidak usah bersedih. Hidayah itu di tangan Allah. Diterima atau ditolak dakwah yang kita sampaikan itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan dan tidak dimintai pertanggungjawaban tatkala orang-orang kita dakwah menolak dakwah kita, itu bukan tanggung jawab kita. Karena hidayah itu di tangan Allah. Nah, wala taku bidhayikin, jangan kamu kemudian dalam keadaan sempit dada. Naam, mimma yamkurun, dari makar mereka. Mereka menghadapi dakwah kita dengan makar tipu daya, dengan kezaliman. Jangan kamu merasa susah. Wa makaru wa makarallah. Mereka bikin makar dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, diserahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan innallaha ma'alladzina taqau, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah menguatkan, memberikan hidayah, memberikan petunjuk, menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang mereka itu berbuat kebaikan. Nah, selama kita bertakwa, selama kita berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ma'ah, bersama kita. Ya, bersama itu maknanya senantiasa menolong kita. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini namanya ma'iyatul khosoh. Ma'iyah yang bermakna pertolongan. Baik. Jadi di dalam ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya seseorang itu bisa sabar karena ditolong oleh Allah. Seorang kita kenal, oh masya Allah luar biasa sabarnya orang itu, ya karena ditolong oleh Allah. Dia bisa sabar karena diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, hadis muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah lin nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal ata alayka yaumun kana ashadda min yaumi Uhud? Apakah datang kepadamu suatu hari yang mana hari itu lebih menyusahkan dibandingkan pada hari Uhud? Aisyah bertanya, apakah ada hari yang lebih susah dibandingkan hari waktu perang Uhud? Nah, karena dalam perang Uhud itu Rasul terluka dan sudah disiarkan Muhammad qotmat, Muhammad telah mati, sehingga semangat para sahabat runtuh karena nabinya telah meninggal. Nah, dalam peperangan. Baik. Luar biasa kejadian pada waktu perang Uhud. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah ada hari yang lebih besar kesusahannya, yang lebih dahsyat kejadiannya dibandingkan perang Uhud? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad laqitu min qaumiki, sungguh-sungguh aku berjumpa dari kaummu, qaumiki, ya, karena yang diajak bicara Aisyah. Wa kana asadda malaqitu min dum yaumal aqabah. Ya, ada hari yang paling menyusahkan. Nah, tatkala aku berjumpa di antara mereka orang-orang kafir Quraisy, jadi pada hari Aqabah. Ada apa hari Aqabah itu? Hari Aqabah itu tatkala Rasulullah berdakwah. berdakwah ke Taif, itu Yaumul Aqabah. Id aradtu nafsi, tatkala aku menawarkan diriku ala bni Abdin ya Lail bin Abdul Kulal, ini nama tokohnya Taif ibnu Abdin ya Lail bin Abdul Kulal. Ada menyebutkan Abdul Kulal ini bukan bapaknya tapi saudaranya. Nah, ini Rasulullah berdakwah. Rasulullah berdakwah yang disebut dengan hari Aqabah. Naam. Falam yujibni ila ma aradtu, dan dia tidak menjawab apa yang aku inginkan. Dakwahnya Rasulullah mengajak mereka masuk Islam ditolak. Bahkan beliau didustakan. Beliau dicaci maki. Ya, beliau dihina. Beliau tinggalkan tempat itu. Kemudian di jalan ketemu orang-orang Quraisy. Beliau dilempari dengan batu sampai berdarah. Nah, ini hari yang bersejarah untuk beliau. Hari yang menyusahkan, melebihi hari Uhud. Melebihi tatkala perang Uhud. Naam. Fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi. Aku pun pergi meninggalkan naam mereka, dan aku mahmumun ala wajhi, bersedih. Falam astafik illa wa ana biqarni sa'alib, dan tidaklah aku tersadarkan, ya, terhilangkan dari kesedihan. Jadi beliau pulang dalam keadaan sedih, kepikiran. Nah, baru tersadar tatkala sudah di Qarni Sa'alib, yakni Jabalun, itu gunung di antara Taif dan Mekah. Farafaktu ra'si, lalu aku angkat kepalaku. Fa idza ana bi sahabatin qad adallatni, tiba-tiba aku dinaungi oleh awan, ya, di atasku ada awan yang menaungi aku. Fanadhortu, kemudian aku melihat. Faida fiha Jibril, ternyata di awan itu ada malaikat Jibril. Jibril yunadi, malaikat Jibril memanggilku. Innallaha qad sami'a qaula qaumika laka, sesungguhnya Allah sungguh telah mendengar ucapan kaummu kepadamu, ucapan cacian kepada Rasulullah, mendustakan Rasulullah, menghinakan Rasulullah, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan isbat sifatus sama, menetapkan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu, Allah dengar itu cacian mereka kepada Rasulullah. Nah. Wa maraddu alaika, dan bantahan mereka kepadamu, balasan ucapan mereka kepadamu, Allah dengar semuanya, Allah tahu. Faqad ba'atha ilaika malakal jibal, dan sungguh Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung, malaikat yang menjaga gunung. Lita'mura bima syi'ta fihim, agar kamu bisa memerintahkan semaumu, ya, untuk berbuat kepada mereka. Allah kirim malaikat kepada Rasulullah, dipersilakan mau diperintah apapun, berbuat untuk orang-orang yang tadi menolak dakwahnya Rasulullah, yang telah menyakiti Rasulullah, yang telah menghina dan mencaci Rasulullah, terserah. Suruhan Allah, dan malaikat itu la ya'sunallah, enggak akan pernah menolak. Disuruh apapun mau malaikat itu. Dan ini yang nyuruh Allah. Allah utus malaikat penjaga gunung untuk menemui Rasulullah dan menawarkan bantuan, menawarkan pertolongan. Naam. Qala malakul jibal, berkata malaikat penjaga, kelilim ala Rasul. Malaikat itu mengucapkan salam kepada Rasulullah, wa yaqul ya Muhammad. Lalu dia menyatakan, wahai Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Wa ana malakul jibal. Aku ini malaikat penjaga gunung. Wa qad ba'athani rabbuka ilaik. Dan sungguh aku telah diutus oleh Rabbmu kepadamu. Lita'murani bi amrika, agar kamu memerintahkan aku dengan perintahmu. Malaikat ini siap diperintah apapun oleh Rasulullah. In syi'ta an udbiqa 'alaihim al-ahsabain. Kalau kamu berkehendak, kalau kamu mau, aku akan timpakan dua gunung ini kepada mereka. Dua gunung akan ditimpakan kepada mereka, orang yang dari Taif, orang-orang Taif yang menolak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsabain jabalani bi Makkah. Dua gunungnya ada di Makkah. Nah, ini yang nawari malaikat yang tugasnya menjaga gunung. Tentunya mampu dia untuk itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pihak yang terzalimi, bukan hanya beliau dicaci maki, bukan hanya beliau direndahkan, bahkan beliau disakiti, berdarah-darah beliau. Kesempatan untuk membalas sangat-sangat mungkin bisa. Gak perlu langsung Rasulullah yang membalas, yang balas malaikat Allah dengan balasan yang luar biasa, ditimpakan dua gunung kepada mereka dan sudah tidak ada lagi mereka. Naam. Maka bagaimana Rasul menyikapi penawaran malaikat penjaga gunung ini? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal arju, akan tetapi aku berharap, ayukhrijallahu min aslabihim, agar Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka, man ya'budullaha wahdah, orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah saja, wala yusyriku bi syai'a, dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Penawaran bantuan ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih berharap dari anak keturunan mereka ini ada orang-orang muwahhidin. Biarkan bapaknya, biarkan mbahnya, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, tapi nanti anak cucu mereka akan menjadi orang-orang muwahhidun. Ini harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesabaran beliau. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah, tidak gampang demikian ini. Tidak gampang kemudian terdolimi. Ini bukan hanya naam apa harga diri yang dilecehkan, bahkan juga sudah sampai tindakan fisik. Ya, berdarah-darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya semangat untuk membalas itu besar sekali. Apalagi bisa, mampu dapat penawaran dari malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya sabar. Bisa membalas tapi tidak membalas, itu namanya sabar. Kalau orang dizalimi, disakiti, caci maki, nah, sampai berdarah, dia mau balas takut karena lawannya lebih besar. Dia pikir-pikir kalau balas kalah, wes sudah sabar, itu tidak sabar namanya. Wong jelas-jelas tidak berani balas kok. Itu bukan orang sabar. Tatkala dia tidak balas, bukan karena dia sabar, karena dia tidak berani balas. Yang namanya orang sabar itu dia mampu untuk membalas. dan kemungkinan besar bisa dia mengalahkannya, tapi dia tidak mau. Itu namanya orang sabar. Dibedakan antara orang sabar dengan orang penakut. Tidak semua yang enggak boleh itu namanya sabar, belum tentu. Karena mungkin yang mendolimi dia orangnya lebih besar, sehingga dia enggak bisa balas, dan enggak balas bukan sabar itu. Nah, ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini contoh kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh hilmnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini hari yang lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan Yaum Uhud, dibandingkan perang Uhud. Kita ingat pada saat Fathul Mekah, semua orang-orang kafir berkumpul jadi satu, menunggu keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau diapakan mereka ini? Mereka teringat perbuatan-perbuatan mereka kepada Rasul dan para sahabatnya, para sahabat yang sampai meninggal karena siksaan mereka. Bagaimana Rasulullah diembargo, tidak boleh bahan makanan masuk kepada beliau. Nah, dan berbagai macam tindakan-tindakan keji kepada beliau. Mereka pasrah, mau diapakan, diputuskan bagaimana, karena mereka sekarang kalah. Kata maka dikuasai kaum muslimin. Apa jawab Rasulullah? Kalian bebas. Tidak dibalas Rasulullah. Padahal mampu kalau mau. Semuanya dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik, ini dalil yang kedua tentang kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan bisa Rasul sabar tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis muttafaqun alaih yang ketiga. Wa an ibn Mas'ud qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membagi pembagian. Dia menyebutkan ini kejadiannya dalam perang Hunain setelah Fathul Mekah. Nah, Rasulullah dan kaum muslim mendapatkan harta ghanimah yang banyak. Baik. Mendapatkan unta, binatang ternak yang lainnya dan banyak lagi. Kemudian beliau bagi-bagi ghanimah. Sampai ada yang satu orang itu dikasih 100 unta dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Jadi ada seorang yang sampai dikasih 100 unta karena saking banyaknya. Nah. Kemudian qala rajulun yaqul, ada seorang yang menyatakan, berkomentar tentang pembagian ghanimah oleh Rasulullah. Ma uridu bihadza wajhallah. Ini pembagian ini tidak mengharapkan wajah Allah. Ini mengkritik Rasulullah. Tidak terima dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam lafaz yang disebutkan oleh Imam Munawi dalam Riyadhus Shalihin, inna hadhil qismah ma udila fiha. Ini pembagian yang enggak adil. Protes. Wa ma uridu fiha wajh Allah. Dan tidak menginginkan wajah Allah. Pilih kasih ini cara baginya. Ada orang-orang baru kok dapat unta 100. Ada orang-orang sudah lama masuk Islam kok dapat sedikit. Ini tidak adil. Ini ucapan besar. Ini ucapan kufur. Menentang Rasulullah SAW. Baik. Ini mencela Allah. Dan mencela Rasulnya. Menggelai Rasul sebagai orang yang tidak adil dalam pembagian. Ini bukan ucapan biasa ini ya. Ini ucapan besar ini. Ini ucapan kekufuran. Nah, Wa Ibnu Mas'ud yadhkuru kalam rajuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud yang ada di situ cerita kepada Rasulullah, ya. Rasul enggak dengar langsung ini. Nah, Ibnu Mas'ud menceritakan ucapan orang ini. Nah, berarti orang ini menyatakan mengomati Rasulullah bukan di hadapan Rasulullah. Ya. Ngomong di belakang. Nah. Dan ternyata sejak dulu modelnya kayak gini. Orang-orang yang enggak mau ngomong kepada pelakunya tapi bicara di belakang. Maka Ibnu Mas'ud menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatama'ar wajuhu, memerah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay yataghayyar. Mendapat berita ada orang yang menuduh beliau tidak adil dalam pembagian. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Musa. Allah merahmati Musa. Qad udhiya bima huwa asaddu min hadza fa sabara. Beliau disakiti lebih besar lagi gangguannya tapi beliau bersabar. Muttafaqun alaih. Baik. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Di sini beliau mencontohkan Nabi Musa alaihissalam mendapatkan gangguan yang lebih besar lagi tapi beliau bersabar. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tatkala menyebutkan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin, mensyarah hadis ini dalam Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan bahwasanya wala syakka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada bi wajhi Allah, tidak diragukan pembagian Rasul yang model ini itu memang mengharap wajah Allah. Beliau mengharapkan dari para tokoh-tokoh kabilah yang dikasih sampai 100 onta itu agar kemudian diikuti oleh kaumnya semuanya masuk Islam. Ini bukan pilih kasih. Ini memang ada tujuannya. Kenapa orang-orang yang memiliki banyak pengikut dikasih ghanimah banyak, ya? Ta'liful qulub. Agar mereka kemudian bisa masuk Islam karenanya. Nah, ini sehingga betul-betul baik. Naam, tokoh-tokoh kabilah itu diberikan lebih banyak, itu ada tujuannya agar kaumnya mengikuti masuk Islam. Baik. Ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Ternyata ini tidak difahami, ya, oleh sebagian orang di situ. Nah, sehingga langsung baik mengkritik perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan itu kritikan itu, komentar orang itu disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan, fa idza kana hadza qaul rajulin min fi sahabati Rasul sallallahu alaihi wasallam lin nabi, kalau ini ucapan seseorang di sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada nabi, orang-orang yang sejaman dengan para sahabat sudah berucap demikian dan mengkritik Rasulullah, wala tastaghrib ayyakulan nas fi alim minal ulama, maka tidak heran kalau kemudian ada orang yang kemudian membicarakan seorang ulama. Dia bicarakan ini orang yang sejaman dengan sahabat itu mengkritik Rasulullah, apalagi kelasnya hanya ulama yang jauh, ya, tingkatannya di bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Belum nyata tidak heran kalau kemudian ada orang-orang yang menggibahi para ulama, membicarakan seorang alim, itu tidak heran. Di zaman Rasulullah aja ada orang-orang yang mengkritik Rasulullah, apalagi generasinya di bawah itu. Naam. Inna hadzal alim fihi kadza wa fihi kadza. Yasifunahu bil uyub, kata beliau. orang alim ini demikian, demikian, demikian, disifati dengan kejelekan, kejelekan. Jangan heran, kata beliau. Dan itu ada. Nah, baik. Ini khan fi dina azani wa a'azakumullah. Nah, bicara aibnya seorang alim, itu tidak sama hukumnya membicarakan aibnya orang biasa. Seorang alim yang dia memberikan taujihat, memberikan pengarahan, mengajarkan agama Allah kepada kaum muslimin, jika dia sudah dicela, ya, namanya sudah tercoreng, maka tidak akan diambil lagi apa yang dia sampaikan. Dicela tentang amanahnya, dicela tentang kejujurannya, gak akan diterima apa yang dia sampaikan. Nah, maka berbeda hukum membicarakan orang biasa dengan orang alim, itu berbeda. Karena lihat imbasnya. Kalau yang digibai muslimin biasa, ya, yang dia bukan orang-orang yang berdakwah, nah, imbasnya sedikit sekali, hanya mungkin pribadinya. Tapi kalau seorang alim yang dibicarakan, dan modelnya demikian, bicara di belakang, itu imbasnya luar biasa. Berimbas kepada madu, timbul rasa tidak percaya lagi dengan seorang alim. Apa yang disampaikan gak dianggap. Kenapa? Tercela dia. Tidak bisa dipercaya dia. Nah, tidak amanah dia. Ini berbahaya. Baik. Ikhwani fi dina azani wa a'azakumullah. Li'annam idha qadahu fil ulama. Karena jika mereka mencela ulama, mencacati ulama, wasaqotot aqwalum indan nas, maka jatuh ucapan mereka di hadapan manusia. Enggak ada harganya ucapan alim itu di hadapan manusia, di hadapan madu'unya. Baik. Wa ma baqiya lin nas ahadun yaqudum bi kitabillah, tidak ada seorang pun di situ sekarang yang bisa menuntun mereka dengan kitab Allah, enggak ada lagi. Karena alimnya sudah tidak dipercaya oleh madu'unya. Alimnya sudah digelari dengan gelar-gelar yang jelek, yang tidak pantas diambil ilmunya. Nah, kalau kemudian sudah jatuh alim ini, ya, karena digelari dengan gelar-gelar yang dusta, mbak amanah, nam dan macam-macamnya, tidak ada lagi orang yang mengarahkan kaum muslimin dalam agamanya, kata beliau, bal takudhum syayatin. Siapa penggantinya? Syaitan yang akan mengantarkan mereka. Karena ucapan orang alim sudah tidak diterima. Sekarang yang menuntun mereka adalah syayatin, para syaitan yang akan mengarahkan mereka. Bahasbu syaitan. Nah, walidzalika kana ghibatu ulama a'dham bikathir min ghibati ghairil ulama. Kata beliau, oleh karena itu menggibahi para ulama itu lebih besar, sangat lebih besar dibandingkan ghibah kepada selain para ulama. Ngelihat imbasnya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Tadurul Islam. Membicarakan seorang alim itu membahayakan Islam. Bukan hanya membahayakan dirinya dan keluarganya, membahayakan Islam ini berbahaya. Naam. Baik, ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Saqatul liwa'ul Islam. Jatuhnya bendera Islam. Wa sara fi hadza dararun 'alal ummah al-islamiyah. Maka menjadi bahaya bagi umat Islam. Ini tidak main-main. Baik. Sehingga menyatakan luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Maka jangan diribai. Riba itu kan diibaratkan Allah makan daging bangkai saudaranya. Kalau yang digibai itu ulama, itu dagingnya beracun, berbahaya. Maka jangan kemudian menggibai seorang alim min ulama. Baik. Ini ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Dari hadis ini, Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan faedah. Di antaranya annal imam yu'ti man yara fi atiyatihi al-maslahah wal akthar min ghairi. Imam itu memiliki hak untuk memberikan pemberian kepada seorang lebih banyak dari yang lainnya lil maslahah. Nah. Kemudian juga di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengambil pelajaran dari para nabi sebelumnya. Sini belum menyebutkan Nabi Musa alaihissalam yang beliau disakiti, diganggu dan beliau bersabar. Naam. Dan ternyata para anbiya itu juga orang-orang yang bersabar. Dan mereka memang umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Juga ini menunjukkan syafaqah, kasih sayang Rasulullah kepada kaumnya. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya dan juga kesabaran beliau tatkala berdakwah. Baik. Ini ikhwan fi din anzani wa a'azzakumullah. Naam, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini insyaallah. Naam, untuk poin atau hadis yang keempat dan kelima kita akan baca dalam pertemuan yang datang. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.